Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu iyyana wa iyyakum wa jami'al muslimin minadh dhalalati wa minal bid'ati wa minan nar. Dakhalna fi syahri Rajab, baqiya sahrun wahid ila Ramadan. Kita sekarang sudah masuk pada bulan Rajab. Tinggal satu bulan lagi akan masuk bulan Ramadan. Bulan yang dinanti oleh kaum mukminin, manusia-manusia yang beriman terhadap hari akhir, yaumul qiyamah, beriman dengan al-jannatu wan nar, beriman dengan surga, beriman dengan neraka, wal imanu bi liqa'i rabbi, yakin dan beriman akan berjumpa dengan Rabbnya. Di mana bulan tersebut, sebagaimana kita ketahui, di dalamnya tad'id al-ajri minallah, pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tak lupa terus sebelum masuk kita belajar, kita berilmu. Karena dengan itu kualitas ibadah kita akan meningkat. Dan semakin pahamnya kita dengan ibadah, maka semakin besar pula pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tidaklah kaum ini, melainkan cita dan asa mereka adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di bulan Rajab ini banyak sekali perkara-perkara yang diyakini sebuah keutamaan. Akan tetapi setelah diteliti, laisa lahu mustanadun sahih, tidak memiliki sandaran yang sahih. Seperti contoh disebutkan dalam selebaran atau tulisan singkat, pesan-pesan singkat. Barang siapa yang berpuasa pada hari Kamis pekan pertama dari Rajab, maka dia akan mendapatkan sekian dan sekian dari pahala. Barang siapa yang sholat di malam Jumat 12 rakaat dengan menyebutkan sifat-sifatnya, maka dia akan terbebaskan dari api neraka. Dan sekian dari janji-janji, apabila dilakukan di bulan Rajab, maka akan mendapatkan sekian dan sekian. Dan keumuman kaum muslimin yang mereka jauh dari din agama terbawa, dan bahkan sesuatu yang tidak bersandar ini menjadi keyakinan. Ini yang bahaya. Ketika seseorang meyakini sesuatu yang sumbernya tidak kuat, ini yang disebut akidah. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hari yang mana layan pak tidak akan bermanfaat, al-malu wal banu, harta dan anak-anak, putra-putri, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang menemui Allah, berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Al-aqaid al-fasidah, akidah-akidah yang rusak. Ya, akidah-akidah kesyirikan. Maka sebagai seorang muslim harus berhati-hati, betul-betul bahan yang akan dia jadikan sebagai akidah, sesuatu yang akan dia jadikan sebagai sebuah keyakinan, itu betul-betul bersanad, bersandar pada dalil yang jelas dan kuat. Tidak ada keutamaan sama sekali pada bulan Rajab, bulannya maupun amalan yang di dalamnya, melainkan seperti pada bulan-bulan yang lain. Silakan amalkan puasa sebagaimana kita mengamalkan puasa di bulan yang lain. Silakan sholat sebagaimana sholat kita di bulan yang lain. Nah, bukan berarti sholatnya yang salah, bukan berarti puasanya yang salah. Karena puasa itu ibadah, sholat juga ibadah. Akan tetapi jika diyakini sholat pada tempat tertentu, pada jam tertentu, itu baik dari yang lain, maka disitulah letak kesalahan. Baik. Apa ada lagi sholat yang disebut dengan apa? Sholat rawatib yang dilakukan tadi di Jumat pertama di bulan Rajab. Bahkan ini disemarakkan melebihi puasa apa? Idul Fitri. Ya, mereka berangkat sore, sudah pasang sajadah, pasang ya taruh tenda. Ya, dengan anggapan kalau saya sholat ya rogoib ini, maka kehidupanku akan cemerlang, cita-citaku akan tercapai, rezekiku akan lancar. Ya, sehingga ketika kaum muslimin terjijik dengan cara seperti ini, maka sulit untuk mereka mengajak ibadah yang didasari ikhlas. Kenapa? Karena mereka ibadah harus ada timbal balik. Saya mau ibadah sholat tapi harus ada pahalanya segini. Saya mau berpuasa kalau ada pahalanya segini. Ya, jadi apa? Ibadah itu tawar menawar. Saya mau sholat, pahalanya apa? Ya. Sehingga ketika disodorkan kepada mereka sebuah sholat yang tidak berdasar, tapi mereka anggap pahalanya besar, mereka lakukan. Ya. Terbiasa dengan materialistis. serba diukur dengan dunia. Sehingga apa? Alurnya ibadah ini yang seharusnya dipersembahkan untuk Allah geser untuk mencari apa? Dunia. Inilah bahayanya bid'ah. Ya. Tidak hanya membahayakan bagi agama itu sendiri, akan membahayakan pelakunya yang seharusnya dia berikan kepada Allah bergeser. Ya. Akan menuju jalan yang lain. Baik. Alhamdulillah Ahlus Sunnah terbimbing ya, untuk tidak mengamalkan sesuatu ibadah pun kecuali sumbernya jelas. Karena ini ibadah dan ibadah taklif, beban. Dan asalnya kita itu enggak dibebani apa-apa kecuali apa? Ada nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa an Aisyah Ummul Mukminin zaujatun Nabi alaihi salatu wassalam wa huwa atau wa hiya afdalun nisa'in Nabi. Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasul dan yang terbaik dari istri-istri yang lain. Beliau menikah dengan Aisyah sementara Aisyah gadis. Adapun Rasulullah menikahi istri yang lain, mereka sudah sayyib janda. Dan di kamar beliau Aisyah banyak sekali turun wahyu yang tidak turun pada kamar istri yang lain. Karena inilah kaum Syiah sangat benci dengan Aisyah. Dan beliau juga termasuk di antara 7 perawi hadis yang meriwayatkan hadis banyak. Baik, sering kita mendengar Aisyah, Aisyah, Aisyah, Aisyah. Ya, jarang kita mendengar istri-istri beliau yang lain. Radhiyallahu ta'ala anha qala. Berkata beliau, Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, akhrajahul Bukhari. Jangan kalian mencela para mayit, hamba-hamba yang sudah meninggal dunia. Jangan kamu cela. Jangan kembali kamu ungkap aib-aibnya dan kamu cela dengannya. Karena mereka telah melewati apa yang mereka dahulu kerjakan. Akhrajahu Bukhari. Baik. Mencela orang mati dilarang dalam Islam. Umum dari kalangan amwatul muslimin, yang meninggal dari kalangan kaum muslimin. Nah, kenapa demikian? Karena mereka sudah berlalu. Apa yang mereka lakukan sudah ya berlalu dengan kematian mereka. Sehingga tidak pantas mencela pribadi-pribadi para mayit tersebut. Disebutkan oleh beliau pelajaran yang bisa kita ambil dari kalimat hadis tersebut. Yang pertama, al-hadis yadullu ala tahrimi sabbil amwat. Hadis ini menunjukkan tentang pengharaman mencela para mayit. Wa umumuhu, dan keumuman kalimat amwat yufi, memberikan faedah, annahu sawa'un akanu muslimin au kuffara, sama saja si mayit tadi dari kalangan kaum muslimin atau dari orang-orang kuffar. Wa hikmatun nahyi ja'at min qawlihi, apa hikmahnya, kenapa dilarang kita untuk mencela mereka dengan kesalahan yang mereka perbuat dulu? Hikmah pelarangan telah datang dari ucapan beliau sendiri, disebutkan dalam sisa dari hadis fi baqiyatil hadis qad ahdau ila ma qaddamu, ya, telah berlalu kepada apa yang mereka sudah persembahkan. Seseorang sudah mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Yakni annahum wasalu ila ma qaddamuhu minal a'mal. Mereka sudah sampai kepada apa yang mereka persembahkan dari amalan-amalan mereka. Sawa'un akanat salihatan aw talihah. Sama saja amalan soleh atau amalan yang batil. Sudah mereka mendapatkan balasan. Baik. Seperti dalam hadis yang sahih apa? Innal mayyit idza dakhala fi qabrihi wa taraka ahlahu ja'atul malaq. Seorang mayit itu apabila sudah dimasukkan ke liang lahatnya, yang lahat itu yang menjorok ke, ya, arah barat itu, dimasukkan di situ, dikubur, ditinggal sama keluarganya, hatta sami'a syiraqun ahli, sampai si mayit ini mendengar suara sendal saja, hilang, datang malaikat. Nah, malaikat tadi bertanya kepada si mayit, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, siapa rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. In kana huwa fid dunya minal mu'minin, tatkala dia sewaktu di dunia dari kalangan orang-orang beriman, belajar agama, meyakini agama, percaya dengan hari akhirat, ya, percaya akan adanya Allah, di dalam agamanya dia mengikuti sunnah-sunnah Rasul, dia akan mengatakan Rabbi Allah, Rabbu Allah. Kenapa? Karena dia bertauhid waktu di dunia, betul-betul ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Hanya itu yang bisa menjawab, ya, yang bisa menjawab Rabbi Allah, Rabbu adalah Allah, adalah al-muwahidun, orang-orang yang ketika di dunia dia bertauhid kepada Allah. Tauhid sudah kita pelajari, alhamdulillah. Nah, kemudian apa? Majin, apa agamamu? Hanyalah kaum muslimin, orang-orang yang memeluk Islam, yang bisa menjawab pertanyaan yang kedua ini. Ya, orang-orang yang tidak mengindahkan agama Islam, tidak masuk di dalamnya, tidak sanggup untuk apa? Menjawabnya. Alhamdulillah kita muslimin, pertanyaan kedua ini lulus. Ya, dinul Islam, agama Islam. Pertanyaan yang ketiga, siapa nabimu? Dan yang ketiga ini hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang ketika dia beragama dan hidup di dunianya, ya tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya Muhammad. Ya. Apakah kita mau menggadaikan pertanyaan malaikat yang saat itu kita ditanya sendiri di alam kubur, ya, dengan keriduan manusia yang hanya sesaat di dunia? Sungguh rugi orang yang membuang sunnah hanya menginginkan keriduan manusia. Rugi nanti di alam kubur, saat itu dia tidak akan bisa menjawab. Kenapa? Karena orang yang bisa menjawab pertanyaan ketiga ini ahlu sunnah, alhamdulillah. Nah, sifat ketiga ini wala nuzaki Allah ahada, dan kita tidak mentazkiyah siapapun, kita berusaha di atasnya. Mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan ketiga ini. Kenapa? Karena nanti di akhirat ada sekelompok kaum, ya, yaji'u ila haudin nabi, berbondong-bondong pengin minum dari telaga Rasulullah. Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Datang saat itu tiba-tiba dihadang malaikat, ya, dengan mengatakan suhkon suhkon, nyah kalian, nyah kalian, jangan mendekati telaga ini. Kemudian Nabi pun memanggil ummati ummati, umatku, wahai malaikat itu umatku, kata Rasul. Apa kata malaikat ini? Lah, ya, bukan. Innahum qad ghayyaru, innahum qad badalu, mereka telah merubah sunnahmu wahai nabi, mereka telah mengganti sunnahmu wahai rasul. Pertanyaan ketiga. Dan barang siapa yang beramal dengan amalan ini, nanti akan dia raih di kuburan. Selesai, itulah pahalanya. Baik. Kemudian dilapangkan kuburnya, ya, sejauh mata memandang, diterangi kuburnya. Kemudian apa? Yajid ra'ihat al-jannah. Ya. Dia akan bisa mencium wanginya bau surga. Nah. Thumma yanzur ila yamini. Si mayat ini melihat ke arah kanan. Fa'ida. Ya. Dhatu jamal. Tiba-tiba dia melihat sosok yang sangat rupawan. Faqala man anta. Siapa kamu? Apa jawabannya? Ana amaluka as-soleh. Aku ini amal soleh itu yang menemani dia nanti sampai ditiupnya sangkakala hari kiamat. Afdol, sudah mendapatkan apa yang dia lakukan. Yang kedua, kelompok kedua atau orang yang kedua, ya, setelah dikuburkan, ditinggalkan oleh keluarganya sampai dia mendengar suara sendal keluarganya, ditanya, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Ketika dulu di dunia dia beribadah kepada Allah tidak atas tidak di dalam tauhid, ini sudah beribadah tapi enggak dengan tauhid, bagaimana kalau dia enggak ibadah sama sekali? Dia enggak akan mampu menjawab. Dia enggak akan bisa mengatakan Rabbi Allah, dia akan bisa. Walaupun di dunianya dia hafalkan pertanyaan dan jawaban ini, ya, ribuan kali. Dia hanya mengatakan hahu, hahu, la adri. Ya, tidak tahu, ah, tidak ngerti saya. Samitun nas yaquluna kada wa aqulu kada. Aku dulu hanya mendengar manusia berkata A dan B dan aku mengatakan apa perkataan itu. Kata si mayit. Ditanyakan yang kedua, mungkin saja dia bisa jawab agama Islam, walaupun di dunianya dia tidak pernah mengamalkan Islam sama sekali. Yang ketiga juga tidak akan bisa menjawab. Dia bukan ahlu sunnah, dia tidak pernah mengikuti sunnah Rasul, dan bahkan dia lebih suka sunnah-sunnahnya kufar, orang-orang kafir, dari pakaian, penampilan, gaya hidup. Itulah yang akan dia nanti jawab. Dia juga akan mengatakan hahu, hahu, la adri, saya enggak tahu. Nah, seperti itu. Fa darabahul malaikah. Datanglah malaikat yang bertanya tadi, kemudian dipukullah dengan palu. Baik. Darabahul malaikah. Fadarabahul malaikah, dipukullah si mayit ini oleh malaikat. Darbah, satu pukulan. Jibril. Fasoha, teriak si mayit ini. Ya. Kata Rasul, lau sami'aha man fauqal ardi la sahihi. Teriakan si mayit yang dipukul oleh malaikat karena tidak bisa jawab pertanyaan ini, kalau seandainya diperdengarkan oleh Allah yang ada di muka bumi, tersungkur mereka pingsan karena mengerikan teriakan. Ya, teriakan sakit, ya, yang tidak bisa dibayangkan seperti apa. Hikmah tidak diperdengarkan. Kalau iya, tidak ada yang berani lewat kuburan. Dan lihat putih-putih dan orang yang keluar apalagi teriakan. Nah, alhamdulillah harusnya kalau terdengar sudah, kita sudah pusing melihat, ya, sudah pusing mendengar. Yang mendengar hanyalah hewan-hewan, ya, dalam berbuat jikun awat ayam. Sehingga ayam kalau lewat kuburan kemudian berbunyi, ya, berbunyi cek-cek atau gimana, itu mungkin saja mendengar teriakan si mayit yang sedang disiksa. Nah, kemudian yang dur ila shimali, dia melihat ke arah kiri. Fa'ida datun qabi, tiba-tiba dia melihat sosok yang begitu buruk dan menjijikkan. heran dan kaget si mayit ini. Man anta? Siapa? Apa jawabannya? Ana amaluka sayyi, aku ini amalan yang buruk ketika kamu di dunia. Baik. Kan ikut, itu yang setia dengan kita. Di saat keluarga kita berkhianat, ya, itulah yang setia dengan kita, amal-amal soleh kita. Baik. Sehingga jangan lupakan, kalau kita mampu berjuang untuk orang lain, berjuanglah untuk dirimu sendiri. Persiapkan amal yang banyak. Baik. Karena itu yang akan menemani kita. Gak ada yang bisa menemani kita. Istri kita akan mencari suami yang lain. Anak kita jika soleh, inilah harapan kita. Jika soleh, nah, tidak soleh, terputus. Baik, terputus. Jadi kalau kita sayang dengan diri kita, ya terus perbaiki amal soleh. Baik, di samping kita berjuang dengan alasan untuk keluarga, anak istri, jangan lupakan diri. Kamu dikubur di alam kubur sendiri, yang menemani amanah. Baik. Fadhayyaqal ardu, kemudian disempitkan kuburannya. Hatta yakhtalif adra'ahu, sehingga tulang belulangnya saling menancap satu dengan yang lain. Bayangkan konek seperti apa rasanya. Baik. Nah itu illa maqaddamu, sudah selesai semua, mendapatkan balasan masing-masing. Enggak usah kamu celak dia. Nah, kecuali yang menyebutkan karena untuk ibrah saja. Dulu kaum Tsamud, dulu kaum Lut diadab oleh Allah karena mereka homo, mendatangi sesama jenis, mengambil ibrah dari kejelekan. Bukan mencela sosoknya. Ini orang ini yang dikubur ini, dulu pencuri ayam. Enggak usah dicela seperti itu. Ya. Kita ibrahkan saja, dilarang mencuri. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan kita menjadi pencuri. Sekian dan sekian. Boleh, karena itu apa? Ibrah, bukan mencela. Yang kedua, kata beliau, al-amwatu la fa'idata fi sabbihim wa tafaqquh fi a'radihim. Al-amwat, si mayit, para mayit, tidak ada faedah mencela mereka dan menjadikan buah bibir perbincangan kehormatan mereka. Wa ti'dadi masawihim wa amalihim, menghitung-hitung kejelekan dan amalan mereka. Fa inna dhalika qad yubdil hayy min aqaribihim, karena perbuatan itu terkadang menyakiti yang hidup dari kerabat si mayit. Mungkin kita niatnya mencela si mayit, tetapi ucapanmu ini menyakiti keluarga mayit yang masih hidup. Perhatikan, Islam itu diantaranya mencegah kemungkaran dan mencegah wasilah yang menuju kepada kemungkaran. Ya, itu indahnya Islam. Tidak hanya mengharamkan zatnya, tetapi juga mengharamkan wasilah yang menyampaikan kepada perkara tersebut. Qala Ibnu al-Athir fi Asadil Ghabah, berkata Ibnu al-Athir, ulama mutaqaddimin dari para salaf, beliau ini termasuk ulama ahli sejarah. Jadi kalau kita ingin melihat sejarah Islam, lihatlah ya tulisan-tulisan mereka. Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah disebutkan di situ tarikh Mekah, sejarah Indonesia itu ada, masuk Islamnya, Islam memulai masuk ke negeri Indonesia itu bagaimana, disebutkan di situ sejarah aja. Baik. Lama aslam Ikrimah ibni Abi Jahlin, sara nasu yaqulun hadza aduullah Abi Jahl. Disebutkan di sana ketika Ikrimah, Ikrimah ini anak laki-lakinya Abu Jahl. Ya, pamannya Rasul, Abu Lahab, Abu Jahl. Ya. Ini pamannya Rasul. Yang ketiga siapa? Pamannya yang lain, Abu Thalib, meninggal dunia, sekaratul maut. Abu Jahal datang juga di situ. Dengan siapa? Abdullah bin Abi Umayyah. Keduanya musyrikun. Jadi teman-teman jelek itu juga sampai pun kita mau meninggal pun datang. Ya. Itu teman-teman jelek. Jangan sampai kalah. Kita yang menjadi teman-teman soleh, jangan sampai tidak hadir, menghadiri sahabat-sahabat kita yang solehun. Datang mereka, bahkan dikatakan ini, ya, solidaritas, apa solidaritas forever, persahabatan yang abadi. Slogan jaket aja itu. Satunya dipecat, yang nggak mau dipecat. Biasa untuk menarik. Wah, ya gitu. Hati-hati, nggak usah terpukau dengan slogan-slogan yang nggak ada artinya. Bohong, rayuan gombal. Laki-laki masa gampang dirayu. Datang ini Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika Abu Thalib sakaratul maut. Abu Thalib siapa? Ma'ruf, pamannya Rasul yang menjaga Rasul. Orang musyrik pun nggak ada yang berani noel Rasul ketika Abu Thalib masih hidup. Saking apa? Ya, posisi Abu Thalib yang dihormati di kalangan kaum Quraisy. Ketika Abu Thalib meninggal, Rasulullah sayang dengan pamannya. Ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan kita menyayangi, ya, siapapun, walaupun dia belum kenal dakwah, disayangi, betul-betul. Berbuat baik diharapkan supaya dia sampai ke dakwah. Tidak perlu kita jauhi, tidak perlu kita. Nah, kalau kita bisa harapkan dari dirinya kebaikan, berbuat baik semampu kita. Baik. Rasul datang. Ya, ketika sakaratul maut sudah datang di situ Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah duduk di posisi kiri kepalanya. Rasulullah di posisi kanan. Rasulullah mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, kun la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka 'indallah." Pamanku, tolong ucapkan la ilaha illallah di akhir hayatmu ini. Ucapkan wahai paman, ini kalimat satu-satunya yang akan aku bisa pakai hujah nanti di hadapan Allah atas keislamanmu. Bimbang Abu Thalib. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah pun tidak kalah bersemangat. Ya Abu Thalib, atarghabu an millati abaina? Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci agama nenek moyang kita? Kamu mengucapkan la ilaha illallah itu artinya kamu benci dengan agama nenek moyang kita. Apakah kamu benci dengan mereka? Semakin bimbang Abu Thalib. Perhatikan, teman-teman jelek itu gak akan ninggalkan kita sampai kapanpun. Nah, hati-hati. As-sahib sahib. Teman itu menarik. Ya, seperti magnet. Kamu besi, dia magnet, tertarik. Sahib. Man jalasa jannas. Orang itu kalau suka duduk dengan seseorang satu jenis nanti. Man jannasa jannas. Kalau sudah satu jenis pasti duduk bareng. Sama-sama suka bakso, ya duduk bareng dia. Suka-suka sama soto. Yang suka soto duduk bareng, yang suka bubur ayam duduk bareng di sana, yang suka bakso duduk bareng di sini. Itu di sisi makanan saja. Nah. Orang yang tadinya mungkin enggak suka bakso, tapi tiap hari bergaul dengan orang yang suka bakso, senang, akhirnya juga suka. Demikian juga sebaliknya. Tadinya enggak suka durian. Wah, mau muntah nih. Tiap hari cerita durian, kok enak banget, yang lama-lama dia yang paling tertarik sama durian. Banyak sekali. Nah, as-sahib sahib. Teman itu bisa merangkul. Teman itu bisa merubah watakmu. Kita jika ide manja rasa jenis. Orang itu sudah duduk dengan seseorang, dengan komunitas sejenis nanti. Sampai dalam mana-mana. Nah, kalau sudah sejenis, cari pasangan. Siapa yang sama, dia akan di sana ketemu. Itu bahayanya apa, teman? Abu Thalib bimbang. Tuh, gimana ya? Ya, minimalnya dia ragu tadi. Bingung ya. Coba, ini setia kawan, ini ponakanku, ini kawan-kawanku, setia kawan banget kawan-kawanku ini. Berarti kan? Wah, teman-teman maksiatnya ketika dia sakit, jenguk semuanya. Nah, cepat sembuh, nanti kita nge-track lagi di sana, nanti kita kita nanti pesta lagi di sana. Oh iya, masya Allah. Kesemangatan sembuhnya itu bukan karena untuk amal soleh, karena tadi pengen gabung lagi. Nah, ini jangan kalah teman-teman soleh. Ya, semangat, bismillah. Ya, ibadah kepada Allah, istighfar, doa. Nah itu kalah Abu Thalib. Abu Thalib kalah. Fama ta'ala ghairi millati Muhammad. Dia meninggal bukan di atas agamanya Muhammad. Baik. Meninggal di atas kesyirikan. Dan dialah orang yang satu-satunya nanti mendapatkan keringanan adab di neraka. Satu-satunya orang ya dia. Apa katanya? Suni'alahu na'lan minnar. Dibikinkan rompah dari bara api. Ya. Fayaqdi minhuma dimaghu. Dengan keduanya ini mendidih otaknya. Nah, mendidih. Bergolak. Wa huwa la yara anna ahadan ashaddu minhu adaba. Dan dia tidak pernah melihat ada seseorang yang menandingi dahsyatnya adab yang dia terima. Padahal dia adalah orang yang paling ringan siksanya di neraka. Masya Allah. Kita ini kalau belum mati, pokoknya belum tobat sudah. Enak di dunia ini. Ya kan? Enak di dunia ini. Maksiat apa lagi? Lezat. Enak. Baunya harum. Rasanya empuk. Gurih. Coba. Pas lagi lapar. Berapa piring habis? Tidak dihitung. Sambalnya pedas. Bakarannya gurih. Oh, itu seperti apa? Jalan yang mulus, terang, benderang, ujungnya jurang. Seorang itu kalau sudah maksiat, upah sudah. Pokoknya habis-habisan, tiba-tiba jering. Apa? Jembatan. Apa namanya? Jurang. Kaget. Itulah keadaan orang-orang kufar. Ketika sudah senang, tiba-tiba melihat apa? Jurang. Adapun penduduk surga itu seperti jalan yang terjal, bergelombang, becek, mendaki, naik turun, tapi di penghujungnya pemandangan yang indah. Baik, itulah jalan menuju surga. Jadi perjalanan yang menyakitkan ini, kalau seandainya diakhiri dengan sesuatu yang indah, jadi nikmat. Nikmat apa enggak? Antum suruh jalan ke jalan ini, hujan-hujan deras, petir menyambar-nyambar. Antum ini pecinta durian. Nih kamu beli durian satu truk, kasih duit 100 juta. Semangat sekali, waduh hujan turun lebat. Ada syaratnya tapi nggak boleh pakai payung. Siap, iya nggak? Wah siap. Jadi nikmat ini. Ketika sudah dapat dibelah duriannya, wah lepas semua kenikmat apa susahnya tadi. Itulah ibarat orang mukmin yang betul-betul mengimani surga. Baik. Beda dengan orang kufar. Ya. Seakan-akan diberikan luas nikmat, kita pandang jalannya kok enak, jalannya kok masya Allah. Ya. Dinaikin mobil lagi. Masuk jurang aja naiknya mobil. Mau. Ya, tak naikin Mercy tapi di depan jurang. Kecepatan 250 kilometer per jam. Wes, kita melihat, wah, zen, bagus, waduh, bagus sekali, cepat. Dia tidak tahu di ujung sana adalah jurang. Kalau kita tidak belajar agama, kita ini qalilul iman, sedikit imannya, terpukul dengan orang kafir. Masya Allah, dunianya, kendaraannya, masya Allah, jasadnya, wah. Coba siapa kita yang tidak takjub dengan jasadnya orang kufar, gagah, gede, tampan, ya, pakai baju apapun bagus, yang sobek-sobek ya tambah keren, apalagi yang mahal. Kalau kita yang mahal saja pas-pasan, tapi yang sobek-sobek enggak kelihatan. Itu mereka. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka samuhum, kata Allah, kalau kamu lihat orang kafir, takjub kalian dengan mereka. Itu tadi. Mereka itu diibaratkan seperti apa? Orang yang dinaikkan dalam kendaraan yang indah di jalan yang mulus dengan kecepatan tinggi, diakhiri dengan terjun ke jurang. Adapun kaum muslimin penduduk surga itu seakan-akan di dunia kasihan banget sih Ahlussunnah itu. Saya ngelihat kok mereka tuh suka cuma ngontrak, apa enggak punya duit nih? Ternyata iya. Hah? Cuma naik sepeda. Saya itu ngelihat mesti kalau orang jenggotan mesti kalau enggak motornya butut sepeda. Kasihan sekali. Lupa dia. Penghujungnya adalah sebuah tempat yang menyejukkan. Ya. Mereka melihat kita kasihan. Iya benar. Kasihan banget sih mereka itu kaum muslimin itu. Hah? Zina enggak boleh, khamr enggak boleh. Bagi mereka kalian tuh bodoh kalian itu. Agama kayak gitu memerampas hak kalian. Dikatakan Islam itu merampas. Kalian dibatasi dengan aturan-aturan yang wah sudah enggak zaman. Perhatikan. Kan mereka kasihan sama kita. Hah? Kenapa? Mereka juga bodoh. Kita yang bodohnya. Kita yang pinternya, yang ngerti akan hakikat perjuangan hidup ini, kita yang kasihan sama mereka. Hah? Kalian itu di jalan yang lurus, terang benderang, naik mobil yang mewah dengan kecepatan yang tinggi tanpa hambatan, tapi ujung kalian itu jurang. Mau yang mana kira-kira? Orang yang berakal akan memilih yang kedua ini. Walaupun kalau ada ya kenceng, bagus berkendaraan, kebon yang indah enak kalau bisa. Kaya tapi soleh. Nah, itu perumpamaannya. Kita memandang mereka juga kasihan. Kasihan kalian. Nah, mereka memandang kita dengan pandangan dunia mereka. Kasihan kaum muslimin itu. Rizki. Nah, tetapi jangan lupa. Seseorang itu dikatakan berhasil bukan di setar. Bukan di setar ini. Tapi nanti di finishnya. Iya benar. Wah kamu berhasil karena setarnya kencang nih. Wah berhasil, padahal nanti ketika pertengahan sudah mulai lembek. Kita tetap terus. Jadi yang dikatakan nilai itu di penghujung finishnya nanti. Apakah di penghujung nanti surga atau penghujungnya apa? Neraka. Nah, manusia berkata kepada siapa? Ikrimah, anaknya Abu Jahal ini. Hadza adullah, ini si mayit ini musuh Allah. Ya, Abu Jahal itu musuh Allah, berkata seperti itu di depannya anaknya Ikrimah. Ikrimah saat itu sudah masuk Islam. Anaknya Abu Jahal itu masuk Islam. Fasa'a dzalik, kemudian menimbulkan sesuatu yang membuat ya sedih Ikrimah. Fasaka ila Rasulillah, kemudian Ikrimah pun mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, saya mendengar ya kaum muslimin mencaci maki bapakku di depanku sementara bapakku sudah mati. Diadukan sama Rasul. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wasallam, maka kemudian Rasul berkata kepada kaum muslimin, la tasubbu abahu, jangan kalian caci maki bapaknya Ikrimah. Fa ina sabbal mayyit yudil hayy, mencela si mayit itu menyakiti yang hidup. Walaupun bapaknya musyrik, Ikrimah itu muslim. Ya, seperti itu juga jangan sampai di situ isyarat memunculkan sebuah ucapan yang dimaksudkan untuk menyakiti. Ya, indikasi ucapan menyakiti saja salah, apalagi dimaksudkan untuk menyakiti. Yang ketiga, yustathna minan nahyi an sabil amwat idza kana fi dzikri ma'ayibihim faidah. Ini yang kita cari, kecualikan larangan mencela si mayit apabila dengan menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka ada faedah. Ya, dulu Abu Lahab ini adalah penentang Islam. Dulu Abu Jahal ini adalah penentang Islam. ya. Disebutkan dulu Fir'aun ini adalah orang yang mengaku Tuhan. Ya, dulu Abu Lahab ini orang yang ya menentang Nabi. Disebutkan kejelekan mereka. Kalau ada faedah supaya diambil pelajaran, ada orang yang tidak tahu Fir'aun. Karena namanya ini bahasa Arab, tidak ngerti sejarah Fir'aun. Ya bisa jadi nanti generasi 20 tahun yang akan datang anak kita jauh dari masjid, jauh dari kajian, tidak ngerti Fir'aun siapa, tidak ngerti Haman siapa, tidak ngerti ya Korun siapa. Yang penting ini disebutkan dalam Al-Quran, ya Fir'aun, memberi nama anaknya Fir'aun, anak laki-laki pertama Fir'aun. Loh kok Fir'aun? Ada dalam Al-Quran Fir'aun. Memberi nama anak laki-laki kedua Korun. Loh kok Korun? Ada dalam Quran Korun. Yang penting bahasa Arab. Gak ngerti. Nah di saat inilah jelaskan siapa Fir'aun, siapa Korun, untuk apa? Memberi nasihat buat dia supaya ngerti. Masa kaum muslimin kok gak ngerti siapa Korun? Ya, sampaikan Korun ini sekian dan sekian ditenggelamkan dengan hartanya ketika sombong. Ya, ditelan bumi dia dengan hartanya. Fir'aun ditelan air. Ya. Fir'aun ini ungkapan manusia yang sombong dengan kekuasaan, ditelan. Korun ini ungkapan seseorang yang sombong dengan harta benda, ditelan bumi. Nah, jelaskan itu diantara apa? Faedah. Jika memang ada faedah, sampaikan. Misalkan ada sosok yang dieluk-elukkan, ternyata sosok ini adalah sosok yang buruk, sampaikan. Ini seperti ini, dia punya kejelekan seperti ini, seperti ini. Tidak apa-apa. Walam yaksud bihi tanqis, ucapan menyebutkan kejelekan si mayit ini bukan dalam rangka untuk apa? Merendahkan dia, bukan. Ya, bukan dalam rangka untuk menghinakan, bukan, tetapi untuk menyebutkan maslahat. Ya. Minhum waqiyabuhum, dan juga ghibah terhadap si mayit diperbolehkan tadi dengan catatan ada faedahnya. Wa inna ma yuqsadu min dhalika bayanul haqiqah wa tahdhirun nas. Yang demikian apa maksudnya menjelaskan hakikat si mayit ini seperti apa dan juga untuk mewaspadakan manusia dari kejelekan. Nah, ketika seseorang menokohkan sebuah tokoh, ternyata tokoh tadi adalah sesat, bahaya kalau tidak disampaikan. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk menghinakan personnya, tapi untuk berhati-hati dari pemikirannya. Ya, seperti siapa? Qaddafi, yang dianggap sebagai pembaharu. Qaddafi, ya, musuh sunnah, presiden Libya. Nah, dilulukan sebagian Qaddafi, bahkan dinamakan sekolahnya dengan Qaddafi. Ya. Nah, tidak ngerti siapa dia. Dan banyak yang lain. Syiah Khomeini, ya, yang dilulukan kuburannya disembah. Jelaskan. Supaya apa? Manusia tidak tertipu. Bukan dalam arti untuk merendahkan dia, tapi untuk memberikan nasihat kepada manusia. Baik. Kemudian yang terakhir, madhab ahli sunnati wal jamaah fi amwatil mu'minin. Bagaimana prinsip sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah, ya, tujah amwatil muslimin, menyikapi ya para mayit dari kalangan kaum muslimin. Innana atau annana narju lil muhsin an yuwaffiyahullahu ajrahu wa yarhamuhu wa yu'adzibuhu. Kita berharap kepada orang yang baik, mudah-mudahan Allah memenuhkan pahalanya, merahmatinya, wa la yu'adzibuhu, dan tidak mengadabnya. Harapan kita, kita doakan yarhamuhullah. Ada yang meninggal, yarhamullah, semoga Allah merahmatinya. Ya, sehingga almarhum itu bahasa Arab. Ya, harusnya enggak pakai ha, bukan almarhum. Kalau kita kan almarhum ya. Almarhum ha pakai. Semoga yang dirahmati. Ya, kalau almarhum enggak ada artinya. Yang benar almarhum ha pakainya. Rahimah yarhamu. Rahimul marhum, almarhum. Yang dirahmati. Ini kalau untuk muslimin. Tapi kalau untuk orang kufar enggak boleh kita almarhum misalkan. Siapa orang Buddha atau Hindu? Tidak boleh kita kata almarhum. Khusus bagi kaum muslimin, kita harapkan doa dan rahmat. Nah, sehingga kalau kita sholat diajarkan dengan itu apa? Doa jenazah. Baik, ini juga dihafalkan. Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, doa jenazah. Semoga si mayit mendapatkan kebaikan, mendapatkan keluarga yang lebih baik dari keluarga yang dia tinggalkan. Allahumma arhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, ya Allah, rahmati dia, ampunilah dia, wakhlif daran khairan min darihi, berikan tempat yang lebih baik dari tempatnya, wa ahlan khairan min ahlihi, ila akhirih. Nah, doa jenazah diajarkan kepada kita. Wa nakhafu 'alal musihi bi ay yukhadha bi dhunubihi wa isaatihi. Dan kita takut orang yang berbuat jelek akan diadab karena sebab dosa dan kejelekan. Wa la nashhadu bi ahadin bi jannah wa la nar. Tidak boleh memastikan, mempersaksikan kepada siapapun dengan surga dan dengan neraka. Tidak boleh. Misalkan kita lihat di depan kita ini kurangnya rajin sekali ibadahnya, masya Allah, ya. Taib, agamanya masya Allah, tidak boleh kita katakan fulan pasti surga. Ya, di sisi yang lain ada orang yang betul-betul rusak sudah. Ya, khamr, judi, zina, sudah enggak ada harapan. Tidak boleh kita katakan fulan neraka. Tidak boleh. Karena kita tidak tahu dengan apa yang kedua ini menutup amalannya dan dengan apa yang pertama ini menutup amalannya. Baik. Dalam hadis yang panjang disebutkan dalam kitab Aqidah Tuhawiyah, disebutkan di sana ada seseorang yang berbuat dosa. Khamr, habis-habisan dosa. Ya, kemudian datanglah orang yang dikisahkan alul ibadah, ibadah orang ini. Kemudian dia mengatakan anta finnar. Ya, karena mungkin rusak betul-betul. Dengan mengatakan anta finnar, kamu di neraka. Baik, kemudian keduanya meninggal dunia, kemudian datangkan kepada Allah. Ya, dan Allah mengatakan, dengan apa hujahmu kamu mengatakan si fulan penduduk neraka? Ya. Anta sadaqani aw kama qala, engkau telah mendahuluiku. Ya, dalam memvonis tadi. Ya. Sekarang aku akan mengampuni dia dan akan menyiksanya. Bahaya. Kalaupun kita harus memuji seseorang, ya, puji, tapi tetap diwakilkan kepada Allah. Ya. Ahsibuka khairan wallahu yuhasibuk. Aku menyangka kamu baik tapi Allah yang menghitung. Allah yang menghitung, mencatat. Hanya sangka depan mata kita. Nah. Baik. Tidak boleh memastikan seseorang surga, tidak boleh memastikan seseorang apa? Neraka. Tidak bisa jelek apapun atau soleh apapun, ya, tidak bisa. Kenapa? Kita tidak tahu hati manusia itu, tidak tahu. Ya. Rasulullah suatu saat dalam peperangan mengatakan fulan finnar. Rasulullah mengatakan haknya beliau dapat wahyu dari Allah. Heran sahabat ini, ya Rasulullah, ya huwa fi muqaddami, ya al-jais, orang ini paling depannya Rasulullah ketika perang. Ya. Dan dia orang yang sangat pemberani, mengibas-ibaskan pedangnya di hadapan musuh-musuh kita. Ya. Baik. Diikuti si fulan yang dinyatakan penduduk neraka ini, sahabat Ira. Kenapa ini? Ada apa dengan dia? Diikuti terus, ya, gerak-geriknya seseorang ini. Ketika dia perang, ketika dia sedang, ya, duel, ketika dia sedang merangsak menghancurkan musuh Islam, ketika itu ikut jihad di barisan kita kaum muslimin, ya, suatu saat terkena anak panah orang ini, terluka, ya, nah, terluka, sakitnya seperti apa, nggak bisa dibayangkan, ya. Kemudian dia lari menuju tempat yang sepi, diikuti sahabat. Ya, ketika sudah dia terlihat manusia, dia bunuh diri, tusukkan pedang di tubuhnya, dia meninggal dunia. Hah, tidak sabar. Berarti ya, kita tidak akan menutup hidup seseorang dengan apa. Sehingga dari sisi ini kita tidak boleh memastikan wah fulan baik pasti surga, fulan jelek sudah pasti neraka, tidak bisa. Illa liman syahida lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang sudah disaksikan oleh Rasul. Fulan berjannah, fulan berjannah, fulan jannah. Saksikan dengan surga. Jangan aku, saya ragu-ragu apakah Rasulullah ini masuk surga. Hati-hati. Ya, disaksikan semasa hidupnya 10 sahabat. Nah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, ya, Talha ibnu Ubaidillah fil jannah, sampai 10 orang. Bilal ketika masih hidup, ya, Rasulullah terheran-heran sampai bertanya, ya Bilal, wahai Bilal, inni samitu nahlaika fil jannah, aku mendengar rumpahmu ini suaranya di surga ini. Bilal masih jalan, masih jalan-jalan, tersaksikan oleh Rasulullah terumpahnya di surga suaranya. Ayu syai'in ta'amu, rahasia apa ini, apa yang kamu amalkan? Kata Rasulullah, Bilal pun juga kaget, ya Rasulullah, saya tidak punya amalan apa-apa ini, illa, melainkan aku ini punya rutinitas. Ini penting, amalan itu butuh rutinitas, continue, ya, jangan Senin, Kamis, Kamis, Senin, Senin, Kamis, Kamis, Senin. Inni lam atawaddo wudu'an illa sallaitu ba'daha, aku ini enggak salat dengan aku ini tidaklah wudu dengan wudu yang aku lakukan kecuali aku salat 2 rakaat setelah wudu. Ya. Ini aku lakukan terus menerus, enggak pernah ditinggalkan. Setiap wudu pasti salat 2 rakaat. Wudu, salat, wudu, salat, wudu, salat, wudu, salat. Ini yang hanya sunnah. Wah, kalau gitu saya enggak mau salat 5 wajib, 5 waktu, saya mau wudu salat 2 rakaat selesai. Tidak bisa. Yang wajib jaga dulu, selesaikan dulu yang wajib, baru tambahkan yang sunnah. Sunnah ini fakir. Tahu fakir ya? Fakir fungsinya buat apa? Melindungi rumah. Ya, kalau ada maling, sebelum nembus pintu kan usah fakir dulu. Ya, itu sunnah seperti itu. Setan itu kalau kamu punya sunnah-sunnah, sholat sunnah misalkan, sedekah yang sunnah, itu sebelum menghajar yang wajib, yang dihajar yang sunnah-sunnah ini. Kalau sunnah sudah mulai melempem, baru dia bisa masuk ke yang wajib tadi. Tapi kalau sunnahnya kokoh, tidak bisa dia nembus yang wajib. Ya, tidak bisa. Nah, kalau kita tidak punya sunnah, langsung dibobol pintunya. Nah, iya kan? Orang yang tidak punya sunnah, yang wajibnya hancur. Setan gampang. Tapi kalau dia punya yang sunnah-sunnah ini, setan ini melewati ini juga. Dia biasa rawatib. Minimalnya kalau dia malas, dia nggak tinggalkan yang wajib, tinggalkan yang rawatib. Ya benar. Itu yang dia tinggalkan. Minimalnya. Ya, kalau dia nggak punya rawatib sama sekali, kalau malas, yang ditinggalkan yang wajib ini. Apalagi yang mau dia tinggalkan? Mau yang sunnah sudah nggak ada. Nah, ini pentingnya sunnah-sunnah ibadah itu seperti pagar. Seperti apa? Sulamu, pagar yang memagarimu dari setan. Ya, sehingga kalau kita digoda setan, tenang aja, amalkan sunnah. Nah, sunnah-sunnah diamalkan semuanya, amalkan, amalkan. Setan enggak akan berani dekat, apalagi sampai masuk. Ya. Baik, kamu jadi kuda, bohong. Masa ada setan kuda, setan buaya? Baik, ahlu sunnah ditakuti oleh setan. Kalau zaman Imam Ahmad ada orang kesurupan, Imam Ahmad tidak perlu ya. Ya, dilaporkannya Imam ada yang kesurupan. Ya, bagaimana? Tolong dirukyah, tolong ambilkan sendal ke bawah. Sendalnya sudah bawa. Nah, sendalnya Ahlu Sunnah yang muwahhid ini sudah ditakut syaitan. Nah, coba misalkan ya, antum punya ustaz yang antum betul-betul hormati, soleh betul-betul ya, antum ingin berbuat maksiat, dia sudah aduh ustaz, iya benar, ada apa-apa sendalnya ini, bagaimana kita menanggapi? Pasti seperti itu. Udah sendalnya waduh, udah muset, waduh sendalnya, buang lagi, lari, iya kan, baru sendalnya takuti. Belum orangnya kepret kan itu depannya, kan gitu. Baik, masya Allah. Perbanyak sunnah. Sunnah ini akan menjaga kita dari syaitan. Baik, masya Allah. Nah, nakafilahina, subhanakallahumma wabihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, fadhlaka wa barakatuh.